Indonesia. Kita joget lagi. Duduk lambianya sing ning jero lemariku, nangi bojo anyar sing mbok pamer kini aku. Ning ngopo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning status.